Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minnar. Ikhwani fid din a'adzani Allah wa iyyakum. Dalam kehidupan ini, Islam sebagai agama yang sempurna telah memerintahkan pemeluknya agar melakukan sebab atau usaha atau ikhtiar dalam berbagai aspek kehidupan. Seseorang yang hendak memperoleh kesembuhan misalnya, maka dia dituntut untuk melakukan sebab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ibadallah tadawau fa innallaha azza wa jal ma anzala da'an illa anzala lahu dawa'an. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga telah menurunkan obatnya. Demikian pula ketika seseorang hendak meraih ilmu agama, memperoleh ilmu syar'i, maka dia juga dituntut untuk melakukan sebab, untuk melakukan usaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya telah menjelaskan hal tersebut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Maka ini bisa dikiaskan kepada perkara-perkara yang lainnya, baik terkait dengan urusan agama maupun duniawi. Maka penting di sini bagi kita untuk mengetahui bagaimana konsep Islam dalam bermuamalah dengan sebab, dalam berinteraksi dengan sebab atau usaha. Keyakinan yang salah bisa berakibat sangat fatal, karena keyakinan yang salah bisa berpengaruh terhadap kesempurnaan akidah, bisa berpengaruh terhadap kesempurnaan tauhid. Sehingga para ulama dalam berbagai karya tulis mereka telah menjelaskan bagaimana adab-adab bermuamalah dengan sebab. Di antaranya, ikhwani fil din azzani Allah wa iyyakum, adalah apa yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Salah satu adab atau etika ketika bermuamalah dengan sebab, yang pertama adalah alla yaj'ala minha sababan illa ma thabata annahu sababun syar'an aw qadara. Adab yang pertama adalah hendaknya seseorang tidak menjadikan suatu perkara itu sebagai sebab, illa ma thabata annahu sababun syar'an aw qadara, kecuali apa yang telah ditetapkan, apa yang telah terbukti sebagai sebab syar'an aw qadara, baik secara syar'i maupun secara alami atau secara medis atau secara realita yang ada. Maka prinsip ini kembali kepada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah al-musabbib dan al-muqaddir. Kita harus yakin bahwa Allah Azza wa Jalla adalah al-musabbib. Dialah yang menciptakan adanya hubungan sebab akibat. Allah yang telah menciptakan sebab. Allah pula yang telah mengatur musababnya atau pengaruhnya. Allahu khaliqu kulli syai. Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta segala sesuatu tanpa terkecuali. Termasuk di antaranya adalah sebab. Semua sebab yang kita upayakan, semua ikhtiar yang kita jalani, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan keyakinan tersebut, seseorang tidak boleh menetapkan suatu sebab, menjalani suatu sebab, kecuali yang telah terbukti keabsahannya, telah terbukti pengaruhnya, baik secara syar'i, ya artinya berdasarkan Al-Quran atau hadis, maupun sebab yang terbukti pengaruhnya secara qadari, secara alami. Kalau secara syar'i suatu sebab terbukti bisa memberikan pengaruh dan manfaat, ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis, maka sebab tersebut bisa dilakukan, boleh untuk dilakukan. Kita ambil contoh misalnya ruqyah. Ruqyah, metode pengobatan dengan cara membacakan Al-Quran atau doa-doa kepada orang yang sakit. Nah, ternyata ruqyah terbukti bisa menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani maupun rohani. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa' wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami menurunkan sebagian Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai obat penyembuh dan rahmat untuk kaum mukminin, untuk orang-orang yang beriman. Maka lafaz syifa di sini sifatnya am, sebabnya umum, sebagai obat penyembuh untuk semua penyakit, baik penyakit rohani, penyakit kalbu seperti kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, keraguan, kesombongan dan lain sebagainya. Dan bahkan bisa digunakan sebagai sarana penyembuh untuk penyakit-penyakit jasmani, penyakit-penyakit fisik. Oleh karenanya, dahulu ada sebagian sahabat yang pernah meruqyah seorang kepala suku yang disengat oleh binatang berbisa. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu membacakan surat Al-Fatihah kepada orang tersebut, dan ternyata langsung sembuh dengan kesembuhan yang total dan tidak meninggalkan bekas sama sekali. Memang sangat luar biasa kalau ruqyah yang dilakukan oleh seorang sahabat dengan keimanan yang kuat, dengan ketakwaan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tauhid yang kokoh, maka hasilnya sangat luar biasa. Seolah-olah kepala suku tadi belum pernah sakit sebelumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui peristiwa tersebut, beliau pun membenarkannya. Tidak ada pengingkaran sama sekali dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara medis tidak terbukti bahwa ruqyah bisa menyembuhkan penyakit jasmani, sulit untuk bisa dibuktikan apa keterkaitan antara ruqyah dengan berbagai penyakit jasmani. Namun yang jelas, Al-Quran telah memberikan penjelasan tentang hal tersebut dan dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ruqyah merupakan salah satu sebab yang bisa diupayakan untuk memperoleh kesembuhan. Kemudian kata beliau rahimahullah, atau sebab tadi terbukti secara alami, secara medis bisa memberikan pengaruh atau manfaat, meskipun secara syar'i tidak ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun secara penelitian medis memang terbukti bisa memberikan pengaruh dan manfaat. Asarnya sangat zahir, pengaruhnya sangat nyata. Sebagai contoh misalnya adalah pengobatan dengan obat-obat kimia atau pengobatan secara tradisional dengan tumbuhan-tumbuhan tertentu, dengan daun-daun tertentu. Maka tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila ternyata bisa memberikan pengaruh yang nyata untuk menyembuhkan berbagai penyakit, maka boleh untuk diupayakan. Dan di sana ada sebagian sebab yang menurut tinjauan syariat dan medis bisa memberikan pengaruh untuk memperoleh kesembuhan. Contohnya adalah al-asal, madu. Madu jelas merupakan syifa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas, kata Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari perut lebah minuman yang sangat beragam warnanya, fihi syifa'u linnas, di dalamnya terdapat obat penyembuh untuk manusia. Inna fi dzalika laayah liqaumi yatafakkarun, sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjelaskan dalam hadisnya, asyifa fi thalath, kesembuhan itu ada pada tiga perkara. Di antaranya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, syurbatu asal, minum madu. Kemudian ternyata secara medis, secara kesehatan telah diakui oleh ahlinya dengan berbagai penelitian yang ada. Madu memang sangat berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kaidah tadi, dengan prinsip ini kita bisa menimbang dan menilai berbagai sebab yang saat ini muncul di tengah-tengah kaum muslimin, terutama sebab-sebab yang kontemporer, sebab-sebab yang baru yang belum pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya? Kita timbang dengan kaidah tadi. Apakah secara syar'i ada dalilnya? Apakah secara alami, secara medis terbukti bisa memberikan pengaruh atau tidak? Kalau dua kriteria ini tidak ada, maka tidak boleh untuk dijadikan sebagai sebab. Tidak boleh untuk digunakan sebagai sebab atau sarana dalam rangka memperoleh manfaat. Sebagai contoh misalnya, penggunaan gelang atau cincin atau yang semisalnya dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari mara bahaya dan supaya memperoleh keselamatan, maka tidak ada dalilnya dalam syariat Islam, tidak ada keterangannya dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dilarang yang seperti itu. Tidak pernah pula dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan dahulu ada sebagian sahabat yang mengingkari perbuatan seperti itu. Bahkan diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa sebab seperti itu tidak diperbolehkan dan bahkan hukumnya haram. Kemudian secara alami, secara medis juga tidak ada relevansi antara benda-benda tersebut dengan kesembuhan dari berbagai penyakit. Tidak ada keterkaitan antara keduanya, sehingga dengan demikian tidak boleh menjadikan sebab tadi sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat. Kemudian ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, masuk kepada adab berikutnya, saniha yang kedua, alla ya'tamid al-'abdu 'alayha, hendaknya seorang hamba tidak bersandar kepada sebab-sebab yang dilakukan. Bal ya'tamidu 'ala musabbibiha wa muqaddiriha, bahkan dia harus bersandar kepada zat yang telah menciptakan sebab-sebab tersebut dan mengaturnya. Sandarkan harapan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal sebagai musabbib, sebagai pencipta dan pengatur sebab, ma'atiyamihi bil masyru'i minha, dengan disertai usaha yang disyariatkan. Artinya melakukan usaha yang diperbolehkan secara syar'i. Wa hirsihi 'ala nafi'i minha, dan bersemangat dalam melakukan sebab tersebut. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu perkara telah jelas manfaatnya, maka semangatlah dalam melakukannya. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk melakukan perkara yang bermanfaat bagimu, dan minta tolonglah kepada Allah, wa la ta'jaz, dan janganlah lemah dalam melakukannya. Maka prinsip yang mulia ini kembali kepada keyakinan tadi yang telah kita sampaikan. Keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Al-Musabbib, Al-Muqaddir. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan semua sebab. Allah pula yang mengatur bagaimana pengaruhnya. Maka sandarkan harapan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kepada sebab yang dilakukan. Sebab hanya sebatas ikhtiar atau usaha. Maka jangan bersandar kepada sebab. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah konsep tawakal yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Tawakal sebagaimana didefinisikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah adalah al-i'timadu 'ala Allah fi husulil matlub wa daf'il makruh ma'athikati bih. Bersandar kepada Allah dalam upaya untuk mendapatkan keinginan dan menghindarkan diri dari mara bahaya. Ma'athikati bih, dengan disertai kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi'lil asbabil ma'dzun fiha, dan disertai upaya untuk melakukan sebab-sebab yang diizinkan secara syar'i, yang diperbolehkan secara syar'i. Inilah definisi tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terkandung padanya dua hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang harus ada dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah penyandaran sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya menyandarkan seluruh harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dialah An-Nafi' Ad-Dharr, Dialah Al-Mu'ti Al-Mani', Dialah yang bisa menentukan bagaimana hasil akhirnya, dan seterusnya. Maka harus diyakini. Nah, kemudian yang kedua adalah harus ada usaha dan ikhtiar yang diperbolehkan secara syar'i. Ketika seseorang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, namun dia tidak melakukan sebab, maka ini bukan tawakal yang sesungguhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sebagai imamul mutawakkilin, sebagai pemimpinnya orang-orang yang bertawakal, Beliau juga melakukan sebab dalam berbagai aspek kehidupan. Beliau pernah memakai baju besi sebelum berangkat menuju peperangan. Beliau pernah meminta tolong kepada dalal, kepada penunjuk jalan ketika akan hijrah ke kota Madinah. Dalam hal ma'isyah, beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Maka ikhtiar atau sebab sama sekali tidak akan mengurangi, ya, apalagi menyiapkan tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab atau ikhtiar merupakan bagian dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian halnya ketika seseorang hanya bersandar kepada sebab dan melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai musabbib. Dia benar-benar mengandalkan sebabnya dan bersandar kepadanya. Maka ini juga bukan merupakan tawakal. Bukan tawakal yang sebenar-benarnya. Maka ketika seorang hamba benar-benar bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, di antara manfaat yang bisa dia peroleh adalah akan tumbuh tuma'ninah dalam kalbunya. Tawakal akan membuahkan ketenangan kalbu dan ketenteraman jiwa. Ketika berhasil memperoleh apa yang diinginkan, maka dia tidak akan sombong. Dia menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun gagal, maka dia pun tidak akan kemudian berputus asa. Kalau sedih dan kecewa mungkin ada, namun tidak kemudian akan berputus asa. Dia sadar bahwa manusia sekedar dituntut untuk melakukan usaha. Dan bagaimana hasil akhirnya? Diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adab yang ketiga, talisuha, an ya'lama anna asbab mahma 'azumat wa qawiyat, hendaknya seseorang mengetahui bahwa berbagai sebab, betapapun besarnya dan kuatnya, mahma 'azumat wa qawiyat, betapapun besarnya dan kuatnya sebab yang sudah sangat maksimal, fa'innaha murtabitatun biqada'illah wa qadarih, maka semua sebab tadi pengaruhnya kembali kepada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan bisa memberikan pengaruh, efek atau manfaat? Semuanya tergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. La khuruja laha anhu, tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa dipastikan ketika melakukan usaha maka fulan pasti akan berhasil, fulan pasti akan bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Tidak bisa demikian. Semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala yatasarrafu fiha kaifa yasha, dan Allah taala dialah yang akan mengatur sebab-sebab tersebut sesuai dengan kehendaknya. Maka penting untuk diketahui sehingga tidak akan kecewa ketika ternyata gagal. dan belum berhasil. Sehingga kita jumpai dalam berbagai kisah menunjukkan bahwa suatu sebab, ya, betapa kuatnya sebab tersebut, ya, bagaimanapun maksimalnya sebab yang dilakukan, namun terkadang tidak memberikan pengaruh sama sekali. Seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia dibakar dengan api. Api bisa memberikan efek terbakar. Sebuah ilmu yang sangat ma'ruf, ilmu daruri, ilmu yang tidak perlu untuk dipelajari secara teori. Api bisa memberikan efek terbakar. Namun ternyata api tersebut tidak bisa membakar beliau alaihi salam. Padahal sebabnya sudah sangat kuat. Karena apinya sangat besar. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa para penduduk Babilonia saat itu mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan kayu bakar, sehingga terciptalah api yang sangat besar. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim alaihissalam. Maka ini merupakan contoh dan bukti yang sangat nyata bahwa sebab, ya, betapapun kuatnya, tidak akan bisa memberikan pengaruh kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, terkadang suatu sebab yang yasir, sebab yang sangat ringan, yang sangat sedikit, secara logika tidak akan bisa memberikan pengaruh. Namun jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, semuanya menjadi mudah. Seperti yang dialami oleh Maryam alaihissalam dalam kondisi yang sangat lemah karena akan melahirkan. Ya, kita tahu bagaimana kondisi seorang wanita yang akan melahirkan menjelang kelahirannya. Kondisi sangat lemah dan menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Namun ketika Maryam mendorong pohon kurma yang ukurannya cukup besar, ternyata sebab tersebut bisa memberikan pengaruh. Kita tahu seberapa besar pohon kurma didorong oleh Maryam dengan tangannya dalam kondisi seperti itu. Kurma-kurma yang matang berjatuhan. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakit 'alaiki rutuban janiyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan doranglah peletah pohon kurma itu ke arahmu, tusakit 'alaiki rutuban janiyah, akan berjatuhan buah-buah kurma yang matang kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka penting di sini untuk menyadari bahwa semua sebab kembalinya kepada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini mereka berada di antara dua sikap yang keliru, dua prinsip yang batil. Mereka berada di antara prinsipnya para pengingkar sebab, yaitu orang-orang Jabriyah dan yang semisalnya. Dan mereka juga berada di antara orang-orang yang sangat berlebihan dalam bersandar kepada sebab, sangat ekstrim dalam bersandar kepada sebab dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai musabbib, sebagai muqaddir. Mereka lah orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam. Maka prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini adalah prinsip yang terbaik dan yang paling benar. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf, semoga apa yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan hadirin sekalian, dan kurang lebihnya